sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman katsiran. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwati liman a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Ikhwati wa akhwati rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, dalam kondisi yang hujan, kalau di tempat kami tadi dari siang, nggak tahu di sini mungkin dari pagi dan siang juga, dan insya Allah ini akan berterus sampai malam. Dan beberapa wilayah dari Bandung, qadarullah wa masyafal, terendam banjir. Banyak saudara-saudara kita yang ditimpakan dengan apa yang menimpa mereka saat ini. Saya dapat kabar kalau pasar Gede Bage itu menggenang, hampir mencapai atapnya, atap kiosnya. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, al-muhim, kita masih diberikan kesempatan dan waktu oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kembali hadir di sini, yang waktu dan kesempatan itu, waktu luang dan waktu sehat ini, yang banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan itu. Banyak cara Allah untuk mengambil waktu luang yang diberikannya kepada hambanya. Di antaranya bisa jadi dengan seperti yang terjadi beberapa hari ini, sebagian saudara kita mereka ditimpa musibah berupa banjir misalnya. Alhamdulillah kita di sini nggak ada yang banjir, ya kan? Semuanya tinggal di wilayah Dago dan sekitarnya kan. Alhamdulillah nggak banjir. Coba kalau Dago banjir, bayangkan ya. Bandung berenang gitu, kolam renang. Nah, kalau daerah Dago saja banjir, gimana dengan kota sana pusatnya? Habis itu. Dan kalau kita mendapatkan hal-hal yang seperti ini, tentu kita tidak mungkin untuk hadir di sini. Bahkan bisa jadi itu kitab yang untuk pegang sekarang bukan di kontrakan aku, tapi mungkin di halaman rumah saya di Ciparai sana, ya kan? Terus kita mau ngaji apa? Jadi intinya di sini Allah masih memberikan kita waktu luang, memberikan kita kesehatan untuk bisa kembali sama-sama talabul ilmi. Nah, ini intinya. Yang tidak semua orang hari ini, saat ini diberikan kesempatan yang sama. Nah, tentunya ini nikmat yang besar dan tentunya wajib disyukuri. Baik, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab thaharah. Mulai dari awal bab muqaddimah sampai akhir bab thaharah, dan insyaallah kita akan masuk pada bab salat. Tapi sebelum itu ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama terkait dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada hal yang keliru yang perlu dikoreksi. Yang kedua terkait dengan kaidah atau dawabit yang wajib kita pahami, yang masih berhubungan dengan bab thaharah, sebagian fasal dari bab thaharah yang kita bahas kemarin yang belum tersampaikan, yang banyak kaum muslimin keliru dalam hal ini. Yang pertama terkait dengan apa yang harus dikoreksi. Kemarin kita bahas bahwasanya air kencing sobi yang belum makan apapun, lam yakul, nam, itu tidak atau cukup dipercikkan saja, tidak dibasuh, tidak perlu dibasuh. Yang perlu dikoreksi adalah makna lam yakul itu, yang belum makan. Maksudnya lam yakul ini yang dikonsumsi oleh Sobi tadi hanya air susunya saja, air susu ibunya saja. Keluar dari sini segala hal yang dikonsumsi di luar itu, yang dikonsumsi, bukan yang pernah dimakan. Kenapa? Karena tahnik pun itu makan. Tahu tahnik? Tahu ya? Tidak perlu dijelaskan. Atau perlu dijelaskan? Insya Allah nggak perlu. Tahnik pun ya ini, jelaskan sedikit. Ketika diantara yang disunahkan ketika bayi baru lahir, ini bapaknya mentahniknya dengan kurma yang telah dihancurkan oleh bapaknya sendiri kemudian diberikan kepada si anak. Ini kan memasukkan sesuatu ke dalam perut anak itu. Ini makan. Nah, yang seperti ini tidak menafikan hukum bahwasanya air kencing sobi tadi cukup dipercikan. Tetapi sesuatu yang dikonsumsi berketerusan oleh si bayi, ini yang membatalkan hukum ini. Nah, termasuk di dalamnya susu formula, termasuk juga susu kambing. Misalnya kalau dulu kan gak ada susu formula, adapun kasus sebagian ibu yang air susunya sedikit atau apa, saya pikir dari dulu juga ada. Nah, yang mengganti tentu diantaranya susu kambing atau susu unta kalau orang Arab kan. Wallahu a'lam, bagus gak susu unta buat bayi? Memang lebih baiknya untuk di awal susu ibu. Tapi bagaimana dengan kasus ibu yang tidak menghasilkan atau air susu tidak memiliki air susu yang cukup untuk si bayi? Tentu ada yang lain. Kalau kita diantaranya susu formula. Nah, kalau yang seperti ini terus dikonsumsi susu formula tadi, keluar dari kebolehan tadi atau keluar dari kesucian tadi. Artinya ketika dia kencing maka harus dibasuh. Jadi bukan hanya sekedar makan makanan keras seperti nasi, apalagi daging atau jengkol. Anak bayi suruh makan jengkol bisa gak? Jangan. Kalau jadi bapak jangan kasih makan anaknya yang baru 2 bulan dengan jengkol. Motor nanti. Jengkol buat bapaknya aja lah. Nah, ini yang pertama yang perlu dikoreksi. Yang pada pertemuan yang lalu seingat saya nyampaikan boleh ya, bahkan saya mengatakan menjazmkan boleh gitu ya. Nah, ini keliru, yang benar tidak. Setelah kemarin saya tanyakan kepada Ustaz Chandra misalnya, juga termasuk guru saya yang lain Ustaz Bani rahimahullah ta'ala, yang kedua tanbihat terkait suatu kaidah atau dawabit yang perlu sekali dipahami. Di kalangan Syafi'iyah ada suatu kaidah terkait dengan najis dan haram, terkait dengan najis dan haram dalam hal ini, yang saya tidak tahu apakah kaidah ini disepakati oleh kalangan Syafi'iyah atau tidak. Tapi yang jelas ma'ruf di kalangan Syafi'iyah kaidah ini ada. Sebagai minimal sejauh yang saya tahu Syafi'iyah memegangnya. Apakah secara keseluruhan Syafi'iyah atau sebagian dari Syafi'iyah? Semisal kemarin kasus kita membahas tentang khamar. Kenapa khamar yang berubah sifatnya menjadi tawar misalnya dengan sendirinya itu dikatakan suci, sementara khamar yang berubah sifatnya dengan sebab kemasukan sesuatu itu dikatakan tetap tidak suci? Ya kan? Najis kan? Kenapa? Karena mereka memandang khamar najis. Gimana? Khamar najis atau tidak? Khamar najis atau tidak? Najis. Bagaimana dengan kasus ketika Allah turunkan tahap terakhir dari pengharaman khamar, yaitu pengharaman secara tegas bahwasanya khamar itu haram dalam segala keadaan, dalam segala waktu dan tempat. Pengharaman khamar itu tadarruj, bertahap, tidak sekaligus. Tidak seperti pengharaman menyembah berhala. Kalau pengharaman menyembah berhala itu tidak tadarruj, ya kan? Tetapi pengharaman khamar diantara syariat-syariat atau hukum-hukum yang tadarruj pengharaman khamar. Ini diantara para ulama mengatakan demikian. Nah, tahap terakhir pengharaman khamar secara tegas yang dia haram dalam segala keadaan dan segala tempat dan waktu dan apapun kondisi. Oh, darurat gimana? Itu keluar dari hukum asal. Ketika ayat ini turun, pengharaman khamar secara tegas, para sahabat di Madinah yang masih menyimpan khamar di rumahnya segera menuangkan khamar di jalan-jalan Madinah. Pertanyaannya dari sini, apakah khamar najis? Kalau khamar najis, melazimkan bahwasanya jalan Madinah minimal dalam satu hari itu najis seluruhnya, tidak boleh dilalui oleh seorang pun. Kenapa? Karena dia melintasi tempat najis. Dan ini yang dibuang cairan, bisa saja ada genangan dan kena kepada pakaian, apalagi badan, ya kan? Pertama, tidak ada dalil yang menunjukkan khamar itu najis. Yang kedua, ini apa yang terjadi pada masa Nabi ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak memandang khamar itu najis. Tetapi Syafi'iyah memandang khamar itu najis. Kenapa? Ini kaidahnya. Kullu haram, setiap yang haram itu najis. Dan ini kaidah yang keliru. Sebenarnya seharusnya setiap yang najis dia haram. Makanya banyak orang kaum muslimin ketika dijelaskan bahwasanya ini tidak najis, ini tidak najis, ini tidak najis, kemudian tasawur di benaknya berarti boleh dong makannya, padahal yang dibahas tentang najis atau suci, ya kan? Pernah nemu yang kayak gini? Ketika ini nggak najis, berarti boleh dong dikonsumsi. Saya sering ketemu yang kayak gitu. Keliru. Tidak setiap yang suci itu halal. Sebagaimana tidak setiap yang haram itu najis. Tetapi setiap yang najis itu haram. Jadi kaidahnya bukan setiap yang haram itu najis. Contoh paling sederhana, bangkai manusia suci atau najis? Jangan kita pakai kata bangkai lah, jasad manusia, ya kan? Seperti handphone, gak enak ya kalau kita bilang meninggal gitu, handphonenya mati gitu kan. Tapi coba kita bilang meninggal, protes dan sebagainya. Oke lah, jasad manusia, mayit manusia, najis tidak? Sudah kita bahas kemarin kan? Tidak najis. Apakah haram? Apakah halal dikonsumsi? Jelas haramnya, secara akal saja haram makan jasad manusia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak, bukan semua yang haram itu najis. Tetapi setiap yang najis itu haram. Dalilnya apa? Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi thayyibat dan mengharamkan kita untuk mengkonsumsi khabithat atau khaba'if. Ya kan? Setiap yang khaba'if, khabith itu haram. Patokan khabith apa? Fitrah yang selamat. Nah, ini yang perlu ditanbih. Bahwasanya bukan semua yang haram dikonsumsi itu najis, tetapi semua yang najis pasti haram dikonsumsi. Coba baygon, najis gak? Hah? Enggak. Mau aku makan baygon? Atau minum baygon? Kata orang, kalau imannya bagus, minum baygon juga gak bakal apa-apa. Contohnya Muas bin Jabal, disuruh minum racun, wah selamat aja. Ada kan orang-orang kayak gitu, yang hidupnya penuh mistis, segala-galanya mistis, gak ada patokan ilmiahnya, bingung ya, gak ada. Nah, ini terkait dengan kaidah ini. Jadi jangan lagi keliru seperti kemarin kita bahas ular. Saya tidak memandang ular itu sesuatu yang najis, tapi bukan berarti ular itu halal untuk dikonsumsi. kaidah yang lain terkait dengan halal dan haram, tapi bukan najis atau tidak, terkait dengan hewan yang boleh dikonsumsi atau yang halal dikonsumsi. Nah, ada di antara hewan itu yang kita diperintahkan untuk membunuhnya, ya kan? Ada di antara hewan itu yang kita dilarang untuk membunuhnya. Ada di antara hewan itu yang kita dibolehkan untuk membunuhnya. Dibolehkan untuk membunuhkan ini maksud untuk mengambil manfaat, ya, untuk mengambil manfaat. Untuk nau yang pertama dan yang kedua, hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh dan yang dilarang untuk dibunuh, maka ini haram dikonsumsi. Tapi untuk nau yang ketiga, hewan yang dibolehkan untuk membunuh untuk mengambil manfaat, jelas ini menunjukkan kebolehan untuk diambil manfaat, seperti kambing, kerbau, kuda, berarti boleh dikonsumsi. Tetapi hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh, misalnya apa? Semut diantaranya. Apa? Kodok dilarang bunuh atau disuruh bunuh? Dilarang. Saya agak lupa. Ingatnya dilarang. Ingatnya disuruh. Atau bisa jadi ingatan saya yang salah. Yang disuruh untuk bunuh misalnya kalajengking, ya kan? Kalbun angkur, ya kan? Termasuk ular. Dan juga ular masuk dalam kategori dzinabin minas siba. Tahu? Dzinabin minas siba, sesuatu yang berdaring dari hewan buas. Karena di antara yang diharam adalah kullu dzinabin minas siba, semua yang bertaring dari hewan-hewan buas. Ya kan? Para ulama memperluas ini termasuk di dalamnya yang berparuh tajam seperti elang. Nah, jadi ular gimana? Haram dikonsumsi, tetapi bukan najis. Nah, ini harus dipisahkan antara pengertian najis dengan haram. Kalau kita sudah paham dawabit ini, apa yang najis, kapan itu menjadi najis? Kemarin sudah dijelaskan, kapan itu menjadi najis? Asyik ya, Bang. Gimana nih, Pak Ketua? Pak Mudir. Kapan sesuatu itu dikatakan najis? Satu saja. Patokan sesuatu itu dikatakan najis. Ayo. Enggak dilanjut ini kalau enggak dijawab. Ada yang bisa bantu? Jangan sampai keduluan ahwan yang menjerit, langsung dijawab dari sebelah akan tidak enak. Apa? Kapan kita bisa mengatakan sesuatu itu najis? Kenapa? Jangan malu-malu. Bisa tidak kita menetapkan sesuatu itu najis mujarad dengan akal? Bisa enggak? Mujarad akal. Oh, ini najis. Enggak bisa. Tidak bisa. Harus ada dalil yang menunjukkan kalau itu najis. Nah, itu. Harus ada dalil yang menunjukkan kalau itu najis. Kalau kias bisa enggak? Memungkinkan kalau kias. Kalau kias memungkinkan. Tetapi secara asal dia harus dengan dalil. Air kencing anjing najis enggak? Najis. Air liur anjing najis enggak? Najis. Ada dalilnya? Ada. Air liur babi najis enggak? Najis. Mana dalilnya? Kias. Kias kepada anjing. Karena babi lebih talwis kan, alaf daripada anjing. Nah ini. Nah maka kalau kita paham tentang terkait dengan najis, najis suci, haram halal, nggak akan ada lagi orang nanti yang bicara jilbab halal, ya kan? Jilbab yang sudah dapat label halal dari MUI misalnya, atau tidak ada lagi pertanyaan sudah halalkah jilbab Anda? Saya dapat itu kan beberapa waktu yang lalu ya. Ketika mendapatkan itu antara ketawa dan sedih. Ketawa, ini kalimat yang lucu itu. Sudah halal belum jilbab Anda? Sedih, betapa bodohnya orang ini menggunakan istilah. Sudah halalkah jilbab Anda? Oh, jilbab ini begini, dengan ini tidak ada unsur-unsur yang dari katanya dari kulit babi atau apalah. Loh, apa urusannya yang halal dengan jilbab? Mungkin orang bertanya, jilbab anti halal enggak? Tapi dalam rangka apa itu? Curiga kalau si perempuan ini mencuri itu jilbab. Ya kan? Iya, kalau jilbabnya hasil curian atau gosok, haram bagi yang mengosok atau yang mencuri, yang merampas atau yang mencuri. Haram untuk dia, tapi ketika dipakai apakah halal, bicara apa? Najis atau tidak? Nah, ini lain lagi. Sedangkan konteks pembicaraan tadi yang halal dan haram tadi ternyata masalahnya najis. Ada katalisatornya atau sesuatu media pembersihnya yang dari bahan yang najis. Artinya ini ketidakfahaman penggunaan istilah antara najis dan haram. Maksudnya sih suci, tapi yang dipakai istilahnya halal. Yang ingin dibicarakan itu sih tentang najasat, tapi yang dipakai tentang sesuatu yang dikonsumsi malah kan halal haram. Nah ini harus difahami benar. Jangan lagi kita beragama dengan sesuatu yang membuat orang tertawa gitu. Hanya keliru menggunakan istilah, maka keliru maknanya dan keliru konsekuensinya nanti. Ini yang perlu tanbihat, yang perlu ditanbih, ditegaskan kembali, ditekankan tentang istilah najis, suci dan halal dan haram. Yang jelas tadi di awal, setiap yang najis dia pasti haram untuk dikonsumsi, tetapi tidak setiap yang haram itu najis. Ada di antara yang haram untuk dikonsumsi dia suci, artinya dia itu bukan najis. Allah Ta'ala a'lam. Nah, ini aja minum dulu ya, walaupun hujan ternyata haus juga. Dua hari ini saya bawa perahu beroda dua gitu. Tahu tuh perahu beroda dua? Belum ada. Baru kemarin datangnya istilah itu. Kita ulang bab tahroh atau kita lanjut ke bab salat? Hah? Mana? Ulang bab tahroh atau lanjutkan bab salat? Ada aja. Yang jelas tentang thaharah kemarin yang kita bahas yang pertama sekali pembagian air. Kemudian ini air-air yang suci ya, gitu ya, yang suci yang sucikan. Yang pertama air yang bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu. Al-miyahul lati yajuzu biha tathirus tathir, yang boleh dengannya digunakan untuk mensucikan sesuatu. Mulai dari air, ringkasnya dua saja. Segala air yang turun dari langit dan segala air yang keluar dari bumi. Ya kan? Air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Itu semuanya bisa digunakan untuk bersuci. Kalau air yang tidak turun dari langit dan tidak keluar dari bumi, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Faham ya? Gak perlu kasih contoh kan? Air yang tidak turun dari langit, tidak keluar dari bumi, air apa? Kemudian pembagian air, Syafi'ah membagi air menjadi empat jenis. Yang suci dan dia mensucikan, yang suci namun makruh digunakan untuk bersuci. Kemudian apa? Air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Kemudian yang keempat, air yang tidak suci dan tentu tidak bisa mensucikan, atau air najis. Ya, kemarin ta'liknya udah jangan ditanya lagi, jadi komentar lagi. Kemudian terkait dengan bagaimana mensucikan kulit hewan maksudnya, yaitu dengan cara disama. Kemudian penggunaan wadah dari emas dan perak. Kemudian terkait dengan sebagian sunan al-fitrah, siwak. Bahwasanya siwak itu mustahab dalam segala keadaan. Namun penulis mengecualikan bersiwak setelah zawal bagi orang yang berpuasa. Dan kemarin sudah komentarnya. Kemudian terkait dengan wudu, mulai dari fardul wudu atau arkan wudu, kemudian sunan wudu, kemudian nawal kidul wudu. Kemudian istinja dan istijmar. Kemudian lanjut dengan tathirun najasat, khususnya terkait dengan baul bait tadi. Lalu terkait dengan mandi yang diwajibkan, termasuk di dalamnya fardunya, termasuk di dalamnya sunnah-sunnahnya. Lalu mandi yang disunnahkan, sampai pada masrufu ain kemarin, sampai kepada tayamum. Terakhir kita membahas kemarin sebelum pertemuan paling akhir, tayamum dan najis yang keluar dari kemaluan serta darah yang keluar dari kemaluan. Sudah, itu saja. Kalau ada yang bikin tasjirnya bagus, ada gak yang rajin, yang punya kesempatan membuat tasjir? Tahu tasjir? Tasjir itu bagan atau mind map dari satu kita. Jadi tasjir untuk apa? Matan Abu Suja Al-Ghayah wa Takrim. Pertama, taharah. Air, jenis air buat bagannya. Fungsinya untuk mempermudah kita menghafal. Insyaallah. Belum ada yang hafal kan? Hafal kalamnya. Adapun hafal isinya insyaallah ada. Kalau ditanya air yang boleh digunakan untuk bersuci apa saja, insyaallah hafal. Jenis-jenis air menurut Syafi'iyah apa saja, insyaallah hafal. Bahkan mungkin dengan takibannya. Wah, yang ini pendapat ini keliru, seharusnya begini. Mungkin sebagian hafal. tapi yang hafal kalamnya. Babul miyah faslun. Al miyah allati tajuzu biha at-tathhir. Sabu miyah ma'us sama wa ma'ul bar dan seterusnya. Hafal enggak? Insyaallah. Belum. Bukan enggak. Atau mungkin hafal dulu, udah hafal. Hafal insyaallah sebagainya. Baik, kita masuk ke kitab shalah. As-salatu mafruḍah khamsun. Salat fardu ada lima. Az-zuhru, yang pertama zuhur. Wa awwalu waqtiha zawal asy-syams. Dan waktunya pertama sekali yaitu condongnya mata atau tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli zawal. Akhirnya, akhir dari waktu zuhur yaitu ketika bayangan sesuatu sama dengan panjang sesuatu itu setelah zawal tadi, bukan sebelum ya. Kalau sebelum zawal itu waktu apa? Waktu duha. Kalau panjangnya sama dengan bendanya, pandang bayangannya. Yang kedua wal asru, salat asar. Wa awal waktiha ziyadatu ala zilli misl, lebih sedikit dari yang tadi, dari akhir waktu zuhur tadi. Akhir waktu zuhur bayang benda sama dengan panjang bendanya. Ini akhir waktu zuhur. Kapan masuk waktu asar? Ketika bayang benda lebih sedikit daripada panjang bendanya. Ziyadatu ala zilli misli. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila zilli mislain. Nah, ini pendapat Syafi'i. Dan akhirnya, akhir waktu asar, waktu yang wajib maksudnya, fil ikhtiyar ila zilli mislain. Ketiga bayangan itu dua kali lebih panjang daripada bendanya. Wa fil jawaz ila ghurubis syams. Jadi ada waktu yang seharusnya, waktu pokoknya, kemudian ada waktu yang masih dibolehkan, masih ditoleransi. Itu maksudnya fil ikhtiyar dan fil jawaz. Ini waktu jawaznya ialah ketika matahari tenggelam. Ini baca sambil terjemahkan, nanti jelaskan. Wal maghrib, waktu maghrib. Wa waktuha, yang ketiga sholat maghrib, waktunya wahidun, waktunya satu saja, tidak seperti dua sholat sebelumnya. Wa huwa ghurubus syams wa bi miqdari ma yu'adzinu wa yatawaddaa wa yatawaddau wa yasturul aurah wa yuqimus shalah wa yusalli khamsa raka'at. Nah, ini yang dikatakan Abu Syuja. Waktu maghrib waktunya satu, yaitu wa huwa ghurubus syam, yaitu ketika matahari tenggelam. Batas lamanya berapa lama? Seukuran memungkinkan untuk azan, kemudian berwudu, kemudian menutup aurat, lalu mengerjakan sholat sebanyak 5 rakaat. Nah, ini. Ayo, yang sholat maghrib 5 menit menjelang isya, berarti sudah keluar waktunya. Berdasarkan ini, berarti dianggap sudah keluar dari waktunya. Ya kan? Kalau dihitung-hitung pekerjaan ini semua, azan, wudu, menutup aurat, kemudian sholat 5 rakaat, habis berapa menit sih? Azan hitung 5 menit, wudu 1 menit, ya kan? Ada yang wudu 5 menit juga? Wah itu panjang wudunya ini. Ya kan? Azannya 5 menit, wudu 1 menit. Kemudian menutup aurat, anggaplah berapa? 3 menit. Kalau akhwat lama, berapa? Setengah jam. Waduh. Kalau setengah jam berarti bisa, enggak ada batas sampai isya. Ya, lewat. 3 menit cukup. Menggunakan pakaian yang layak, entah itu sarung, entah itu jubah dan sebagainya. Anggaplah 3 menit. Atau digabungkan antara menutup aurat dengan berwudu itu 5 menit. 10 menit dengan azan berarti. Kita ambil 10 menit. Kemudian sholat 5 rakaat. Satu rakaat itu habis berapa menit? Baca ayatnya ala-alalah. Cukup 2 menit? Enggak cukup. Satu rakaat. Satu rakaat cukup 2 menit. Atau butuh satu rakaatnya 15 menit. Satu juz begitu. Kalau satu juz satu jam. Yang normal kan itu ala-ala, juz sama kan? Yang sedang. Anggaplah satu rakaatnya 2 menit, 5 rakaat 10 menit. Berarti total semuanya maksimal 30 menit. Dari wurub syams, tenggelamnya matahari sampai akhir waktu sholat itu lebih kurang 30 menit. Nah, loh. Berarti kan 10 menit menjelang azan isya itu bukan waktunya maghrib kan? Ini berdasarkan ini. Kemudian wal isya, jangan dikomentari dulu yang tadi. Benar atau salahnya belakangan. Wal isya wa awwalu waqtiha idza ghaba asy-syafaq al-ahmar. Waktu isya ini salat yang keempat. Yaitu salat isya, waktunya awal waktunya adalah tenggelamnya syafaqul ahmar. Mega merah di langit. Tahu mega enggak? Kalau mega diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadinya ya mega bahasa Indonesia memang awan. Jadi di langit di ufuk barat itu ketika tenggelamnya matahari itu merah, ya kan? Ya. Merah dan waktunya. Nih, awalnya ketika tenggelamnya mega merah. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thulutsil lail. Dan akhir waktunya yang ikhtiar sama seperti tadi surah asar sepertiga malam. Berakhirnya sepertiga malam. Wa fil jawaz dan itu jawaznya tulu'il fajr tsani. Terbitnya fajar kedua, fajar shadiq. Fajar itu ada dua. Fajar kadhib itu fajar ula atau fajar awal, yang kedua fajr tsani, fajar shadiq. Atau fajar shadiq. Bedanya apa? Ada mahasiswa astronomi enggak? Enggak ada ya. Apa bedanya antara fajar kadhib dan fajar shadiq? Harus tahu bedanya biar tahu kapan waktunya kan. Ayo. Ini terkait dengan banyak hukum. Di antaranya hukum salat, yang kedua hukum puasa. Hukum puasa misalnya batas sahur itu fajar shadiq, bukan fajar kadhib, apalagi sirine. Bukan sirine batasnya. Batas sahur ada sirine, terus orang enggak ada sirine gimana? Kaum muslimin zaman Nabi enggak kenal sirine. Mereka kenalnya trompet, itu pun kerjaan orang Yahudi itu. Ya kan? Gimana? Zaman mereka enggak ada sirine. Gak ada yang subuh-subuh bunyi. Jadi batas sahur itu fajar shadiq. Dan itulah awal masuknya waktu subuh nanti. Nah bedanya fajar kadhib, fajar itu cahaya putih di ufuk timur, tepat terbitnya matahari. Kalau fajar shadiq itu melintang, cahaya putihnya melintang. Kalau fajar kadhib itu tegak, vertikal. Itu bedanya. kelihatan putih, tapi ganas. Wah, fajar. Itu fajar kazib. Kenapa dikatakan fajar kazib? Karena dia seolah-olah seperti fajar, tetapi dia berbohong. Nah, ini bukan fajar ternyata. Makanya dikatakan kazib. Fajar, fajar bohong. Fajar wadul, kata Rasulullah. Ada fajar yang benar, dia cahaya putihnya melintang. Secara umum di kota-kota sulit untuk dilihat memang, karena selalu berantem dengan cahaya-cahaya lampu. Melihat bintang aja kadang-kadang gak kelihatan. Kemudian wasubahu wa awal waktiha tulu'al fajri tsani, awal waktunya yaitu terbitnya fajar yang kedua, fajar wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal isfar. Isfar itu ketika cahaya kuning mulai timbul, itu isfar. Wa fil jawazi ila tulu'is syam, dan waktu bolehnya sampai terbitnya matahari. Nah, kita mulai dari awal tadi, dari awal pembahasan, awal paragraf, sholat. Secara bahasa sholat maknanya doa. Berarti kalau antum udah doa, antum udah sholat. Ya, alhamdulillah. Gak perlu ruku, gak perlu sujud. Jadi secara bahasa sholat adalah doa. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alan nabi. Apa maknanya? Hah? Berdoa atas nabi atau salat atas nabi? Sallu 'alan nabi. Sallu kan? Dari shalawat. Ini makna doa. Bukan salat ya. Wasyar'an, dan secara syariat, kama qala Rafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun, muftatahatun bitakbir, muhtatimatun, dalil, yaitu ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan bitaslim, dengan salam. Bisyara'iq, yang ia itu di dalamnya ada syarat-syarat, katanya. Jadi kalau syarat-syarat di sini, dia haruslah ucapan dan perbuatan. Ucapan itu doa-doanya, lafaz-lafaz apa yang harus dibaca, apa yang harus dibaca ketika berdiri, ketika duduk dan sebagainya. Perbuatan berdirinya, berdirinya dengan posisi bagaimana, berdiri tegak lurus, berdiri dengan membungkukkan punggung dan sebagainya. Ini perbuatan yang dibuka dengan takbir. Ini perkataan Rafi'i. Ya, garis bawah ini, bahwasanya sholat itu dibuka dengan takbir, bukan dengan yang lain. Ya, faham maksudnya? Bukan dengan nawaitu an usalli, tapi dengan takbir, itu sholat. Faham? Faham. Muhtatimatun, ditutup, yang ditutup bitaslim, dengan salam. Ini ucapan assalamualaikum. Jadi sholat itu, akhir dari sholat itu assalamualaikum, bukan salam-salaman. Bukan mengharamkan salam-salaman, enggak. Tetapi jangan sampai ada orang yang berpahaman sholat itu harus diakhiri dengan salam-salaman. Nah, ini maksudnya. Kalau enggak salam-salaman, enggak afdol. Salam-salaman Anda itu bukan bagian dari sholat, Pak. Harus difahami itu. Ya, jadi dia hukumnya gak masuk ke hukum sholat nantinya. Tapi kalau diyakini itu bagian dari sholat, nah inilah bid'ah itu. Tapi ditambahkan kan? Tuh. Jadi kalau kita ditanya nanti, apa hukumnya salam-salaman selesai sholat? Jadi tidak langsung dijawab bid'ah gitu. Jangan terlalu tasahul dalam kalimat bid'ah. Bukan gak boleh tegas, tegas dengan tasahul itu beda. Nah ini di syara'id kata Rafi'i. Jadi Syafi'iyah sendiri menafikan ada perbuatan lain di awal sholat itu yang merupakan bagian dari sholat, ya kan? Kalau dia dibuka dengan takbir, berarti perbuatan sebelum takbir itu kan bukan sholat kan? Itu maksudnya. Pakai logika Syafi'iyah untuk yang ini. Walaupun memang di dalam hal ini talafuz bin niat itu ikhtilaf di kalangan ulama. Dan seluruhnya sepakat bahwasanya Nabi tidak mengajarkan talafuz bin niat. Itu yang satu. Kedua, mereka sepakat pendapat yang roji di kalangan mereka, muhakkikin di antara mereka, baik itu mazhab Syafi'i, Malik, Hanafi, Ahmad atau mazhab yang lain. Artinya di sini ada yang lain yang nyeleneh dari ini, yang pendapatnya syaz. Bahwasanya sholat tanpa talaffuz bin niyah itu cukup. Ada memang yang mengatakan harus talaffuz. Tetapi ini mereka sendiri mengatakan ini pendapat syaz. Seperti misalnya Abu Abdullah Az-Zubairi, orang pertama sekali dalam mazhab Syafi'i yang mengharuskan talaffuz. Dan pendapat ini langsung dibantah oleh Imam Al-Mawardi, bukan An-Nawawi yang pertama. Mawardi lebih dulu, jauh di atas An-Nawawi. Nah ini hanya seperti Mawardi sendiri ketika membahas ini, setelah membantah Az-Zubairi, dia mengatakan boleh. Wa yujazi'uhu katanya, jika dia melafazkan niat dengan lisannya dan dia berniat dengan hatinya, wa yujazi'uhu, maka itu dibolehkan, dibenarkan baginya. Tapi kalau dia melafazkan dengan lisannya tapi tidak berniat dengan hatinya, la yujazi'uhu, itu tidak benar. Sebagian orang enggak tahu hatinya telah berniat apa enggak, justru lebih mementingkan talafuz. Ini tanbih di sini bahwasanya Syafi'iyah sendiri mengatakan iftitah salat itu takbir, bukan hal yang lain. Sementara mereka yang mengharuskan talafuz pun mengatakan talafuz itu sebelum takbir. Ya kan? Artinya di sini jawaban dengan sendirinya bahwasanya talafuz itu bukan bagian dari salat. Nah itu. Dan saya pikir tidak perlu debat panjang lah dengan orang-orang yang masih saklek. Wah, harus talafuz, harus talafuz. Toh nyatanya di dalam mazhab mereka sendiri-sendiri, Imam Nawawi, bahkan Imam Mawardi juga termasuk di situ, mengatakan orang gak talafuz juga gak apa-apa. Karena syariatnya bukan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, sholatul mafrudah. Dalam sebagian naskah dijamakkan wasalawatul mafrudat, dan sholat-sholat yang diwajibkan khamsun, yang ini lima. Ini diwajibkan lima. Sholat-sholat fardu itu lima. Tadi zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Yang pertama zuhur. Tadi udah ya, jelas yang zuhur udah. Awal waktunya adalah zawal syams, yakni mil. Zawal itu maknanya mil. Condongnya matahari. Tergelincir saja matahari, condong ke arah dia tenggelam, maka itu awal waktu zuhur. condong dari tengah langit maksudnya. Bukan kalau orang melihat dalam keadaan condong, kan miring juga berarti kan. Mataharinya masih condong ke arah timur. Lihat dengan cara condong miring, miring juga deh. Oh, udah waktu zuhur. Tapi maksudnya condong dari tengah, dari kalau dalam bahasa astronominya apa? Titik titik zenit ya. Atau apalah itu. Titik puncaknya tadi geser. Nah, itu waktu awal zuhur. Saya pikir tidak perlu dijelaskan. Akhirnya adalah condongnya atau panjangnya bayangan sama dengan benda. Awal waktu asar, ya ini panjang bayangan sama dengan benda plus sedikit, ditambah sedikit. Dan akhirnya di sini Syafi'i ada dua waktu. Waktu ikhtiarnya panjangnya dua kali panjang bayangan, dua kali bayangan benda. Waktu masih dibolehkan sholat ghurub syams. Dan seterusnya dari waktu ini. Terkait dengan ini, Abu Daud atau yang lainnya Ashabu Sunan meriwayatkan hadis yang lengkap terkait waktu sholat. Bahwasanya Jibril datang kepada Nabi dan mengajarkan kepada Nabi waktu sholat. Saya tidak hafal seluruhnya, sedikit. Sebagian dari hadis ini dari matan hadis ini lupa. Afadli bisa bantu? Sebentar, di situ ada di kitab sholat. Bab waktu sholat atau yang lainnya di dalam kitab Sunan. Nah, yang perlu ditambah di sini yang sedikit berbeda dengan disebutkan di dalam hadis itu, misalnya sini waktu maghrib, yang di sini kalau kita hitung tadi lebih kurang 30 menit maksimal kan? Maksimal 30 menit. Biasanya waktu maghrib setelah, bukan di saat matahari tenggelam, tapi setelah matahari tenggelam sampai hilang warna merah. Sampai hilang warna merah. Kemudian waktu isya berkonsekuensi setelahnya pasti. Ya kan? Waktu isya dimulai dari, saya lupa, hilang rona merah atau munculnya bintang pertama. Oke, sebagian dari matanya saya lupa. Nah, Fadli lagi cari. Siapa? Kifayatul Ahya, belum kifayatul. Gimana? Disebutkan hadisnya. Boleh bantu? Antum aja yang baca. Itu. Amanna Jibrilu indal baiti marwatain. Jibril mengimani kami dua kali. Terus. Fasallabi adzuhra hina zalati syamsu. Maka salat zuhur ketika matahari condong. Condong. Wa kana qadra syirakin na'li. Seukuran panjang na'al, sandal alas kaki. Dan sholat asar ketika bayangannya sama semisalnya. Bayangannya sama semisalnya. Dan sholat maghrib ketika orang berpuasa berbuka. Dan sholat isya ketika syafak merah, mega merah hilang. Ketika syafak, syafakul ahmar hilang. Yeah. Salat subuh ketika diharapkannya bermakan dan minum bagi orang berpuasa. Orang puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu besoknya salat zuhur ketika bayangannya semisal. Semisal di waktu akhir. ke akhir. Salat asar ketika bayangannya dua kali. Yeah. Dua kalinya. Salat maghrib ketika orang yang berpuasa berbuka. Salat isya ketika sepertiga malam awal. Dan salat fajar ketika isfar. Ya, isfar tadi. Fajar ketika isfar. Itu riwayat siapa sebut? Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud, Hakim. Tirmizi, Abu Dawud. Dan Sahihkan Hakim juga seperti Al-Tahabi. Bagusnya sebenarnya kita lihat langsung dalam kitab hadisnya. Bukan dalam kitab fikih apalagi kifayatul ahyar ya. Kecuali kalau memang kita kalau di situ jelas dinukilkan dengan lafaznya. Nah, dari sini artinya Abu Dawud sendiri membawakan beberapa riwayat di situ. Sehingga dari beberapa tadi seperti ini ada dua waktu yang disebutkan. Maka digabungkan. Ini yang pertama waktu yang pertama, waktu awal. Adapun yang kedua ini waktu akhir. Nah, itu. Oke, dari sini tadi terkait dengan salat maghrib misalnya sampai tenggelamnya syafaq. Dan itu juga menjadi awal waktu sholat isya. Dan akhir sekali waktu sholat isya ini pertengahan malam, bukan fajar. Nah, ini keliru. Akhir dari waktu sholat isya itu pertengahan malam. Pertengahan malam ini bukan jam 12 malam, tapi dihitung dari tenggelamnya matahari sampai fajar. Tengah-tengahnya di mana? Enggak mesti sama kan? Anggap misalnya, misalnya tenggelam matahari tepat jam 6 sore, fajar bukan jam 6 pagi. Ya kan? Fajar itu jam 5 misalnya atau jam 4. Dia berusaha. Berarti dia ngambil tadi dengan lafaz. Nah, ini tadi fajarnya jam 4. Berarti pertengahan malam bukan jam 12, tapi jam sekitar jam 11. Jadi jangan hitung oh ini tengah malam, jam 12 malam. Adat kita mengatakan iya jam 12 malam itu tengah malam. Kalau jam 10 masih sore katanya. Ya kan? Secara kebiasaan orang kita demikian. Sampai di sini ada pertanyaan? Kenapa? Banyak lafaz. Hadis pertama di bab itu, bisa tolong bacakan? Hadis pertama dan hadis kedua. Sama. Dalam riwayat kedua dari Abu Dawud misalnya, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhr. Shalla zuhri hina tazul syams. Wa rubbama akharaha hina yustaddul al-hir al-har. Wa raaituhu yusalli al-'ashr wa asy-syamsu murtafi'ah. Murtafi'at bayda qabla ay tadkhulu antadkhulaha as-sufrah fayansarifur rajuli rajulu minas shalah fayati dza khulaifah qabla ghurubish syams wa yusalli al-maghrib hina tasqutu asy-syams wa yusalli isa hina yaswadul afaq wa rubbama akharaha hatta yajtami an-nas wa shalla subhi wa shalla subha marratan bi ghalas summa shalla marratan ukhra fa asfara biha summa kan salatu ba'da dzalika taghlis hatta mat wa lam ya'ud ila ayusfar ayusfar. Ini yang hadis kedua diriwayatkan Abu Daud. Nabi salat ketika terbenjir salat zuhur ketika terbenjirnya matahari. Dan akhirnya yustadul har. Ketika yustadul har maksudnya. Yustadul har. Panasnya terik. Mana tadi hadisnya? Ini terkait dengan sholat zuhur dan asarnya tidak ada masalah, sama dengan yang tadi. Kemudian sampai seorang selesai dari sholat bersama Nabi tadi, kemudian dia datang ke Dzul Hulaifah dan sampai di Dzul Hulaifah sebelum matahari tenggelam, itu jalan. Kemudian sholat maghrib ketika matahari tasqutus syams, hilang, tenggelam. Dan sholat isya ketika langit mulai menggelap hitam, jadi tenggelam mega merahnya tadi dan terlihat mulai muncul bintang. Kemudian sholat subuh ketika walas, di waktu walas. Kemudian sholat jam berikutnya di waktu asfar, waktu menguning. Walas tadi masih agak gelap. Nah ini juga ditahnik bahwasanya Nawawi menguatkan bahwasanya waktu terakhir dari maghrib yang tadi hilang maghribus syafaq al-ahmar sampai tenggelamnya mega merah tadi. Kalau pensyarah ini mengatakan ini termasuk qaul jadid yang tadi, qaul jadidnya Syafi'i. Tapi qaul qadimnya, dan ini yang dikuatkan oleh An-Nawawi bahwasanya sampai pada syafaq al-ahmarnya tenggelam. Syafaq tadi itu. Dan itu juga menjadi awal waktu Isya. Wallahu taala a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Dari salat dan yang tadi juga boleh di awal. Ya. Ya pakai aja, nggak perlu repot-repot antum yang ngelihat mataharinya udah miring belum. Jadwal yang beredar itu kan dikeluarkan oleh lembaga yang memang berkompeten untuk itu, dan mereka menentukannya berdasarkan fikih sebagian imam mazhab tadi. Karena nanti kalau dipakai dengan fikihnya mazhab Hanafi beda waktunya. Misalnya waktu asarnya beda, bisa beda. Apalagi kalau dipakai fikihnya mazhab orang Syiah, lebih beda lagi. Ya kan? Macam-macam. Nah ini kita alhamdulillah yang dipakai fikih Ahlussunnah, bukan fikih Syiah, insya Allah jangan khawatir, gak perlu ragu-ragu. Nah kalau untuk itu pakai aja. Kecuali kalau memang ada bukti yang nyata kalau waktu itu keliru. Kalau ada bukti yang nyata waktunya disusun itu keliru, wajib kita sholat di waktu yang sebenarnya. Adapun terkait dengan jadwal yang keliru, ya kita sampaikan kepada pihak yang mengeluarkan jadwal tadi, ini keliru, buktinya ini nih, argumentasinya ini disampaikan. Bagian dari pertanyaan ini juga, fal kedua, cabang kedua dari pertanyaan ini, kasus misalnya, ternyata kaum muslimin sholat di waktu yang bukan waktu sholat, misalnya sebelum masuk waktu sholat, apa yang harus kita lakukan? Bubarkan jemaah, datang ke masjid bubarin jemaah, bubar, belum waktu sholat. Kalau perlu bawa golok, atau kita tidak sholat bersama jemaah, atau apa? Ini pertanyaan khusus untuk ikhwan. Anak akan nanya ke ahwat. Kenapa ahwat sholatnya di rumah? Jadi kalaupun kaum muslimin keliru, ahwat mah gampang, tinggal sholat, tinggal nunggu waktu yang tepat kan? Artinya tidak terpengaruh dengan kekeliruan kaum muslimin yang ada di masjid tadi. Nah ini kasusnya kaum muslimin keliru sholatnya, mereka sholat sebelum masuk waktu. Dan asalnya kan azan dan iqamah itu ditegakkan oleh imam. Imam dalam artian ini paling pertama ya imam daulah, pemimpin negeri. Itu artinya dalam hal ini, kalau mengikuti yang seperti itu, tidak bisa sembarangan kita rubah, kita preteli kan. Coba antum berhadapan dengan pemimpin negeri, presiden antum berhadapan, pak waktu salah ini, ayo didengar gak? Belum tentu didengar. Ya kalau syukur-syukur dengar emang, tapi kan belum tentu didengar. Apalagi kalau sistem pemerintahannya sistem monarki atau sistem khilafah, itu lebih jelas lagi nanti. Apalagi sistem khilafah, monarki ataupun khilafah atau apapun sistem pemerintahannya yang menerapkan syariat Islam, pak waktunya salah ini, mana saksi anda? Ayo bingung, kan butuh saksi kan? Nah, syariat Islam saat itu membutuhkan saksi. Dalam hal ini dua orang saksi harus. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar dari hal ini. Salah seorang sahabat ketika Nabi mengatakan di antara, nanti akan ada satu masa yang kalian dipimpin oleh orang-orang yang tidak sholat tidak pada waktunya. Salah seorang sahabat, kalau tidak salah Huzaifah atau yang lain, bertanya, terus apa yang harus aku lakukan Rasulullah? Nabi memberikan jalan keluar, sholat bersama manusia, lalu sholat sendiri di rumah. Sholat bersama jamaah kaum muslimin, kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk memperbaikinya. Tapi kalau punya kemampuan untuk memperbaikinya, ya jelas ini lebih utama. Tapi kalau tidak, terus jalan keluarnya apa? Sholat bersama kaum muslimin, setelah itu pulang sholat sendirian. Sholat bersama kaum muslimin, sholat kita yang sendirian, inilah kefarduan yang kita kerjakan. Yang setelah kita mengerjakan itu, baru lepas kita dari kewajiban. Dan sholat kita bersama kaum muslimin, ini dihitung sebagai sedekah. Itu kewajiban dari sisi yang lain. Artinya sisi dari sisi wajibnya menjaga saf kaum muslimin, wajibnya menjaga persatuan kaum muslimin, dan haramnya memecah belah kaum muslimin. Lihat. Hadis ini ada unsur fikih, hadis ini ada unsur manhaj. Lihat jawabil kalim. Nabi diberikan jawabil kalim. Jadi keliru orang yang memisahkan hadis, oh ini hadis fikih, oh ini hadis akidah misalnya. dalam rangka mendikotomikan atau trikotomi atau berapa lah nggak tahu. Tapi kalau dalam rangka mengklasifikasi pembahasan ya nggak masalah. Terkait fikih ini yang harus kita lakukan ketika kasus ini terjadi. Terkait dengan haji, lihat bagaimana Islam memperhatikan persatuan kaum muslimin, bukan memecah belah kaum muslimin. Sekalipun seorang itu berada dalam keadaan benar dan jamaah berada dalam keadaan keliru. Jamaah dalam artian kaum muslimin dalam jumlah yang banyak. Rasulullah memerintahkan kita sholat bersama kaum muslimin, bersama jamaah. Kalau kita berarti jamaah masjid kita, lalu sholat sendiri sebagai untuk sebagai kewajiban bagi kita. Nah ini fa'al atau cabang dari pertanyaan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Lanjutnya faslun wa syara'itu wujubish shalah thalathatu asya'. Dan syarat-syarat wajibnya sholat ada tiga perkara. Yang pertama Islam, yang kedua bulugh, yang ketiga aqlu. Wa huwa haddu taklif. Wa shalawatu al-masnunat khamsu. Al-aidan wal kusufan wal istisqa. Dan salat-salat yang disunnahkan 5. Aid, 2 aid, 2 kusuf dan istisqa. Cukup 5 semuanya kan? Yang pertama, syarat wajibnya salat. Pertama Islam, yang kedua bulugh. Ya ini baligh. Baligh. Bukan baligh. Maka sholat tidak wajib tentunya atas orang kafir, jelas dari sini ya. Dan tidak juga wajib bagi mereka untuk mengqadha sholat jika mereka masuk Islam. Kemudian bagaimana dengan orang yang murtad? Di saat dia murtad, dia kafir kan? Kemudian jika dia kembali kepada Islam, bagaimana? Ini termasuk pembahasan yang para ulama khilaf di dalamnya, banyak khilaf. Syafi'iyah mengatakan wa ammal murtad fa yajibu alaihi shalah fa wa qada'uha in 'ada ila Islam. Kalau kalimat ini wa ammal murtad fa yajibu alaihi shalah, tetap wajib salat padahal dia dalam keadaan kafir. Ini sebenarnya menafikan yang awal tadi. Nah makanya Syafi'iyah atau sebagian anak Syafi'iyah banyak dikritik di antaranya dari sisi ini, kritikan yang berat untuk mereka. Adapun kewajiban qadha'nya setelah dia kembali lagi kepada Islam menjadi cabang dari permasalahan yang kedua. Permasalahan yang pertama maksudnya begini, di saat orang murtad, seorang muslim kemudian dia berpindah kepada agama yang lain, murtad. Di saat dia murtad, wajibkah dia sholat? Ini pembahasan yang pertama. Bagi yang mengatakan wajib, berkonsekuensi juga. Jika dia kembali dalam Islam, berarti selama dia murtad, dia gak sholat. Ya kan? Dia wajib mengqadha semua sholat. Ini diantara dipegang oleh sebagian ulama, diantaranya kalangan Syafi'iyah atau sebagian Syafi'iyah. Yang kedua, dewasa. Maka tidak wajib atas sobi dan sobiyah, akan tetapi mereka diperintahkan untuk sholat. Jadi diperintahkan mereka untuk atau diajarkan mereka untuk sholat pada usia 7 tahun. Atau setelah usia tamyiz, itu diajarkan untuk sholat. Dan di dalam satu hadis yang dipegang oleh Syafi'iyah juga, insyaallah ada dalam kifayah, dan diwajibkan dipukul jika mereka meninggalkannya ketika usianya genap 10 tahun. Ketika usianya genap 10 tahun. Ketika usianya genap 7 tahun atau dia sudah tamyiz, maka dia diperintahkan untuk sholat. Tapi tidak dipukul kalau dia meninggalkannya. Ayo sholat. Terus dinasihati, diajak. Tetapi ketika usianya genap 10 tahun, dia tidak sholat, maka dia diperintahkan untuk dipukul. Yang tidak meninggalkan bekas, artinya ini hukuman. Jadi memukulnya bukan dalam, bukan karena gregetan pengen mukul abis-abisan gitu. Tapi mukul sebatas itu hukuman. Ketika sang anak sudah paham kalau ini adalah hukuman, cukup. Itu batas hukuman. Ketika dia sudah paham, oh saya sedang dihukum, cukup. Itulah batas pukulannya. Tapi kalau cuma misalnya ditepuk sholat, tapi dia merasa tidak dihukum, berarti belum. Ayo sholat. Ini bukan dipukul. Tapi kalau sini, kenapa sholat enggak? Belum. Dipukul. Walaupun cuma telapak tangan. Mana telapak tangannya? Pukul. Walaupun enggak sakit, tapi dia tahu saya dihukum. Itu cukup. Nah, kalau yang mau punya anak nih, atau yang sudah punya anak, jadi bukan, ada sebagian orang tua mukulnya itu kayaknya seperti sak-sak gitu dipukul. Tidak harus seperti itu. Lihat kebijaksanaan Islam. Dan sebelum dia genap 10 tahun tidak boleh dipukul. Terkait dengan perintah yang paling agung, di antara yang agung, perbuatan ibadah yang nyata, yang paling agung, yang nampak dari perbuatan badan. Karena ada yang lebih agung daripada sekedar sholat, apa? Tauhid. Tidak syirik, itu lebih agung daripada sekedar sholat. Nah, sholat ini ibadah yang nyata, yang zahir, ibadah badaniah yang paling agung. Sebelum genap 10 tahun tidak boleh dipukul. Jadi kalau punya anak jangan sembarangan mukul. Tapi kadang-kadang sebagian orang kalah sama hawa nafsu atau kalah dengan setan. Makanya banyak-banyak beristiazah. Dan jangan mau temenan dengan setan. Di antara orang yang suka temenan sama setan, orang yang bertamu kalau minum gak habis dia pulang. Ya kan? Bener gak? Kan Allah mengatakan innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Bertamu dikasih minuman gak habis, berarti dia senang berteman sama setan. Siapa tuh? Ayo. Nah ini bulu. Yang ketiga akal. Artinya tidak wajib bagi orang yang di saat itu hilang akalnya. Misalnya karena dia mabok, pingsan, dan sebagainya. Ketika ada seorang muslim tetapi belum balik, jelas tidak wajib sholat, belum diwajibkan sholat. Ketika dia muslim dan balik dan ghair akal, maka tidak wajib sholat. Ghair akil, bukan tidak berakal, tidak juga wajib sholat. Bagaimana dengan orang yang pingsan lalu dia sadar? Wajibkah dia mengganti sholat yang terlewatkan? Wajib. Kalau alasannya hilang akal, bukan hilang Islamnya, wajib. Seperti orang yang lupa. Tadi kita bahas waktu sholat isya pertengahan malam paling akhir. Bagaimana orang yang dalam perjalanan sampai di rumah jam 10 malam, masih ada kan waktu isya? Karena mungkin dengan sebab kelelahan dia lupa kalau dia belum sholat. Duduk santai istirahat, tertidur. Bangun gak bangun, azan subuh. lalu dia ke masjid dan dia ikut sholat berjamaah, sholat subuh bersama jamaah, apa yang harus dilakukannya dengan sholat isyanya? Setelah selesai sholat berjamaah subuh, zikir, baru ingat, astagfirullah, tadi malam saya belum sholat. Nah, gimana tuh? Lakukan sholat isyanya di saat itu juga. Bagi orang yang lupa, lakukan sholat isyanya di saat dia ingat. Itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah batasan taklif. Artinya hukum syariat, hukum taklif, wajib, sunnah dan sebagainya itu dijatuhi atas orang-orang yang memenuhi tiga faktor ini. Dia muslim, dia balig, dan dia berakal. Termasuk di dalamnya puasa, zakat dan sebagainya. Zakatul fitri wajib gak? Wajib atas dia, diwajibkan, artinya dikeluarkan atas dia, tetapi oleh walinya gitu. Bukan dia, anak bayi suruh ngeluarin zakat fitri, bingung betul. Ya kan? Orang dia mau minum aja bahasanya masih oek, mau buang air juga sama oek gitu. Suruh ngeluarin zakat kan gak bisa ya. Wajib dikeluarkan atasnya, tetapi oleh walinya, orang yang bertanggung jawab. Adapun wajib secara sendirinya harus memenuhi tiga syarat tadi. Wajib dilakukan oleh orang itu sendiri, muslim, baligh, dan berakal. Kemudian salat-salat yang disunnahkan ada lima di sini. Di samping yang lain juga disebut disunnahkan nanti ada. Ya ini dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kedua khusufan, ya ini khusuf dan khusuf, khusuful sam wa khusuful qamar wal istisqa. Ya ini maksudnya istisqa itu ada dua, salatnya dan doanya. Istisqa di sini yang dimaksud, karena ini pembahasan tentang sholat yang disunahkan, yang dimaksud sholatnya. Sholatnya, sholat istisqa disunahkan. Ini yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Bahwasanya mereka mengatakan ain, dua ain itu sholat yang disunahkan. Fadlan, walaupun mereka sebagian mereka mengatakan sunnah muakkadah, walaupun sebahagian mereka mengatakan dia fardu kifayah. Tapi yang jelas diantaranya di sini Abu Suja memandang bahwasanya sholat Id termasuk sholat yang sunnah, bukan fardu, sekalipun fardu kifayah, apalagi fardu ain. Khusuf, khusuf, istisqa, anda pikir tidak ada khilaf di dalam hal ini. Kecuali khusuf dan khusuf, ada sebagian di luar mazhab Syafi'i yang berpendapat itu wajib. Kemudian wasunanu tabi'atu lil faraid, salat sunnah yang mengikuti salat fardu. Sab'atu asyara raka'ah, 17 raka'ah. Yang pertama 2 raka'at salat fajar, atau 2 raka'at sebelum fajar, artinya sebelum salat fajar, sebelum salat subuh maksudnya. Kalau dikatakan salatul fajri itu maknanya salat wajib fajar. Ya 2 rakaat itu. Tapi kalau di sini rakaatul fajri maksudnya rakaat qabla salatil fajri. Wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Tuh. Pernah ngerjain enggak? Belum, 2 aja. Afadiyah Allah udah. Wa rakaatan ba'da, dan 2 rakaat setelahnya. Wa arba'un qabla al-'ashr, 4 rakaat sebelum maghrib. Dan tidak ada rakaat setelahnya asar. Wa rakaatan ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Mereka tidak mengatakan 2 rakaat sebelum maghrib. Artinya di sini Abu Syuja memandang itu tidak termasuk. Itu pemahamannya. Wa thalathun ba'dal 'isya yutiru bi wahidah min gunna. Dan 3 rakaat setelah isya, salah satunya itu salat witir dengan 1 rakaat. Artinya tabi'ah bil isya itu 2 rakaat setelahnya. Ini yang dikatakan oleh Abu Syuja. Wa sunan tabi'ah lil faraid, at-tabi'ah lil faraid juga dikatakan dengan ungkapan sunnah ratibah. Sunnah rawatib. Jadi sunnah rawatib itu sunnah tabi'ah lil faraid. Ini yang dipegang oleh Abu Syuja dan juga termasuk Al-Ghazi. Tidak ditanggung sama sekali oleh Al-Ghazi. Al-Ghazi mengatakan wal wahidatu hiya aqal witri aktsaru 11 rakaat. Dia hanya menta'liq atau mengomentari terkait dengan sholat witir itu tadi. Abu Syuja mengatakan 3 rakaat setelah sholat isya, 1 rakaat itu witir. Dan witir ini jumlah sholat rakaat paling sedikit, paling banyaknya 11 rakaat. Dan waktunya antara sholat isya dan terbitnya fajar. Dan jika seorang sholat witir sebelum sholat isya sengaja ataupun karena lupa, la yuhtad bih, tidak dianggap. Ini ma'ruf ya. Kemudian Al-Ghazi mengatakan waratibul mu'akkad min zalika kullihi 10 raka'at. Dan sunnah rawatib yang mu'akkad dari yang itu semua tadi disebutkan oleh Abu Syuja itu 10 rakaat. Yaitu rakaatan qabla subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa rakaatan qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatan ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Wa rakaatan ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatan ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Nah, tambahan di sini Abu Syuja termasuk Al-Ghazi tidak mengatakan 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan isya. Dan yang sahih ada karena masuk dalam keumuman sabda Nabi dalam setiap fi kulli adzanin untuk setiap 2 adzan, maksudnya adalah azan dan iqamah salat, ada sholat. Untuk sunnah sebelum maghrib bahkan lebih ditekankan oleh Nabi. Pada suatu kesempatan Nabi mengatakan sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib sampai 3 kali, dan dah ketiga kali Nabi mengatakan liman syaa. Kalau enggak ada ucapan liman syaa, niscaya akan dikatakan wajib. Liman syaa. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib kalau yang mau aja. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya ada 2 hadis ini menunjukkan ada salat sunnah sebelum maghrib dan sebelum isya. Adapun salat sunnah setelah asar, memang ini waktu yang diharamkan, dilarang. Mawakit al-munhi ilaih, munhi fi. waktu-waktu yang dilarang di dalamnya untuk sholat, termasuk setelah subuh, termasuk setelah subuh, setelah isfar. Setelah subuh itu terkait, setelah subuh dan setelah asar itu terkait dengan sholat asar itu sendiri. Artinya kalau orang belum sholat asar jam 4 sementara asar itu jam 3, ya dia sholat asar. Nah, ini saya pikir sampai di sini saja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada sholat sunnah yang lainnya, sholat nawafil. Foto. Sesudah sholat Jumat. Baik, sesudah sholat Jumat juga ada sholat sunnah di situ memang. Ada sholat sunnah di situ. Di dalam riwayat yang saya hafal itu 4 rakaat. Dianjurkan 4 rakaat. Artinya tidak, bukan waktu yang dilarang memang. Dan memang ada. Adapun sebenarnya yang perlu ditekankan itu sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Sholat sunnah sebelum sholat Jumat itu tidak ada sholat qobliyah. Ini harus dipahami. Tidak ada sholat qobliyah, tetapi ada sholat yang dikerjakan oleh seorang musalli berapapun jumlah rakaatnya, tidak dibatasi. Sejak dia datang ke masjid sampai imam hadir. Artinya sampai imam khutbah. Dan ini di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dengan redaksi beberapa redaksi yang berbeda, salat sunnah yang dikerjakan ini menunggu imam khutbah termasuk sunnah-sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Kalau kita kerjakan dengan keseluruhan sunnah-sunnah yang lain, Nabi mengatakan barang siapa yang mandi atau barang siapa yang bersuci dan bagus dalam sucinya, artinya memenuhi semua kewajiban dan sunnah-sunnah dalam bersuci, termasuk di situ memotong kuku, memotong kumis, mencukur bulu ketiak dan sebagainya dari sunnah al-fitrah, ma yastatir min tuhri, apa yang dia sanggup dari itu bersuci tadi, semuanya disuruh. Kemudian dia datang ke masjid dengan sakinah dan dia tidak melangkahi atau memisahkan dua orang yang sedang duduk, lalu dia sholat sejauh apa yang dia, yang kesempatan dia untuk sholat yang diberikan oleh Allah. Oh, dia sanggup, dia antara dia datang tadi dengan imam hadir, dia mampu dengan kemampuan dia pribadi dan waktunya lapang tadi cukup sholat 4 rakaat, ya 4 rakaat. Oh, sanggup 8 rakaat, ya 8 rakaat, lebih dari itu, lebih dari itu, sampai imam datang, sampai khutbah imam dan dia diam mendengarkan khutbah imam. Ghufirallahu bainahu wa baina jumu'ati ukhra. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Muslim wa ziyadah salah satu ayat. Dihapuskan dosanya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari dalam riwayat yang lain. Nah, ini tetapi qobliyah Jumat secara khusus seperti qobliyah zuhur, qobliyah asar dan yang lainnya, selesai azan muazin kemudian kita sengaja sholat 2 rakaat qobliyah, itu tidak ada. Itu tidak, tidak ada. Yang ada adalah kewajiban untuk sholat tahiyatul masjid atau sunnah untuk sholat tahiyatul masjid, kemudian disunahkan juga sholat sampai imam keluar, lalu setelah itu dia duduk dan dia mendengarkan khutbah imam, bukan sholat. Sini. Ada lagi pertanyaan yang baik? Alhamdulillah enggak ada. Sampai di sini kali ini. Sudah ada ya? Pak Rokat sesudah Isya. Saya enggak tahu. Kalau itu enggak tahu. Tapi kalau 4 rakaat sebelum asar ada. Dan jangan antum halangi orang untuk sholat sebelum sholat fardu itu. Azan langsung iqamat, jangan. Berikan waktu untuk sholat sunnah. Keliru. Kalau misalnya waktunya emang jadi ini sama mandinya, ini cuma 3 menit mas, soalnya dikit aja. Sholatnya? Sholatnya diperpendek. Diperpendek atau cepat aja? Ini keliru. Sikap ini keliru. DKM-DKM yang seperti ini keliru. Harus dibenarkan. Saya pernah diskusi panjang dengan salah seorang dosen ITB. Pernah ya di Salman gak ada sholat sunnah sebelum asar? Pernah kan? Sekarang ada. Alhamdulillah. Ketika saya bicara itu bicara tentang Salman. Setelah itu beberapa waktu saya sholat di Salman, oh ya ada keningkan. Wallahu a'lam. Bisa jadi karena dengan sebab dialog tadi. Karena di akhir itu saya berikan satu tulisan, satu makalah. Saya bawakan lengkap di situ. Pak siapa namanya? Yang tinggal di Tubagus Ismail. Komplek Tubagus Abdurrahman ya, bukan Agus. Yang termasuk imam Masjid Istiqlal ada di Tubagus Ismail Masjid Istiqlal. Kalian tahu? Pernah jadi imam Ed juga. Saya ngobrol itu. Alasannya kenapa? Karena waktu gak ada sholat rawatib. Katanya sholat sunnah rawatib asar itu gak ada. Oke, yang memang tidak dikatakan muakadah, iya kan? Gak ada. Tetapi bukan gak ada. Nabi sendiri mengatakan di kulli adhanain sholat, atau fi kulli adhanain sholat. Sholat, jangan sampai dihalangi. Nah, ini keliru. Atau termasuk maghrib. Sebagian orang beralasan waktu maghrib itu waktunya sempit. Jadi selesai azan langsung iqamah. Keliru. Berikan kesempatan bagi orang untuk salat sunnah. Sekedar dia untuk salat sunnah 2 rakaat selesai dah. Bahkan untuk asar ada keutamaan lebih bagi orang yang senantiasa salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Dibawakan oleh Syekh Abdul Azim Badawi di dalam Al-Wajiz misalnya. Dan kalau kita bahas secara rinci enggak cukup waktu kita, banyak luas. Insyaallah dalam kesempatan yang lain atau dalam majelis yang lain. Al-muhim di sini ada waktu salat di situ dan itu dianjurkan. Jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita enggak mau ya silakan, tapi jangan menghalangi orang lain, gitu maksudnya. Dua-dua boleh, langsung juga boleh. Tapi ada duduk tasyahudnya, tasyahud awal. Ya, jangan 4 rakaat nanti gak ada duduk tasyahud awal. Ada duduk tasyahud awal. Wallahu ta'ala alam sun. Ya. Gimana? Salat sunnah mutlak itu salat sunnah tanpa alasan apapun. Kayaknya salat-salat masalah. Makanya termasuk sholat sunnah menunggu imam itu sebagian ulama mengatakan itu sholat sunnah mutlak. Enggak, bukan sholat, bukan tahiyatul masjid, bukan sholat sunnah wudhu, itu enggak dimaksud itu. Yang dimaksud oleh Nabi tadi dan sholat sebanyak apa yang ditetapkan baginya. Itu orang mengatakan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah 2 rakaat 2 rakaat itu diantara bentuk sholat sunnah mutlak. Walaupun orang ada istilah, saya pernah dengar istilah sholat intizor katanya. Saya nggak tahu istilah ini dari kitab mana, ulama mana yang memang. Ya memang sholat nunggu imam. Tapi Nabi nggak menamakan itu dan saya tidak tahu ada ulama yang mengatakan. Omongan itu bentuk sholat sunnah mutlak. Kapanpun boleh, kecuali di waktu-waktu yang memang dilarang. Nah itu sholat sunnah mutlak tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang dilarang. Itu tadi. Cukup ya. Kalau yang bukan mutlak, sebagian ulama mengatakan boleh. Misal, di antara waktu yang dilarang itu sholat sunnah setelah asar. Lalu ada orang yang masuk masjid setelah asar dan dia sudah sholat sunnah asar, sholat wajib asar. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu maksudnya. Ada sholat yang muqayyad dengan sebab tertentu.